Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bersua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ilmu. Dan ilmu ketika menjadi ilmu nafi', maka itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan kata para ulama, ilmu itulah kehidupan itu sendiri. Ilmu itu adalah kehidupan itu sendiri. Makanya ulama mengatakan, orang yang hidup tanpa ilmu, maka ia sejatinya telah wafat sebelum hari kematiannya. Dan orang yang memiliki ilmu, dia akan hidup walaupun setelah hari wafatnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, perjuangkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat pada kehidupan kita. Karena kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Allahus Samad, Allah itu tidak butuh sama siapapun. Dan di waktu yang sama seluruh manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkanlah buktikan kita bahwa kita adalah pihak yang butuh. Antumul fuqara ila Allah. Kalian adalah orang yang sangat butuh kepada Allah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memperjuangkan iman kita, memperjuangkan ketakwaan, memperjuangkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis ke-279 yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yaitu hadis Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan rahimahullah wa an Iyas bin Abdullah. Dan dari Iyas bin Abdullah, beliau adalah ahli Makkah. Dan terjadi perbedaan tentang statusnya sebagai sahabat. Dan Iyas bin Abdullah menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah. Jangan kalian memukuli atau janganlah kalian memukul wanita. Hamba-hamba Allah wanita. La tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukuli wanita atau hamba-hamba Allah yang wanita. Lalu setelah itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hadirin. Umar radhiyallahu taala datang dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan sebuah info dari info lapangan. Kata Umar bin Khattab, faqala dha'irna nisa'u ala azwajihin. Para wanita itu, atau sebagian ya, sebagian wanita itu agak berani dengan suami-suaminya. Berani dengan suami-suaminya. Maksudnya apa? Maksudnya hadirin Allah muliakan. Jadi kan hadis Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab ini ketika Iyas bin Abdillah bin Abi Dhubab menyampaikan, Rasulullah bersabda, la tadribu nisa'a, la tadribu ima Allah, jangan kau memukuli wanita. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu langsung mengamalkan. Mereka itu generasi yang sami'na wa ta'na. Generasi yang sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami amalkan. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami nurut. Akhirnya, mereka tidak memukul wanita. Yang mungkin sebelumnya ada sebagian mereka melakukan itu. Ketika Nabi SAW mengatakan, la tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul wanita. Akhirnya enggak ada yang mukul. Enggak ada yang mukul. Sama sekali enggak mukul. Nah, ketika tidak ada yang memukul, maka ada beberapa wanita itu tidak mensyukuri perubahan ini. Tidak merespon dengan tepat. Yang seharusnya, alhamdulillah ya, semenjak, misalnya kalau bahasa kita, semenjak suamiku ngaji, belajar, semenjak itulah beliau gak pernah memukul aku lagi. Tidak ada KDRT di rumah misalnya, atau tidak ada pemukulan. Jadi aku tuh beruntung banget beliau belajar, beruntung banget beliau menjadi lebih soleh. Dan aku harus banyak bersyukur kepada Allah. Aku harus jadi wanita yang lebih baik. Aku harus banyak sujud. Aku hanya banyak ruku. Aku harus banyak berzikir. Aku harus jadi istri yang soleha. Dan aku harus memikirkan hak suamiku. Bagaimana aku melayani beliau. Bagaimana aku berkhidmat. Bagaimana. Kenapa demikian? Karena suamiku baik. Suamiku gak mukul. Suamiku gak pernah menyakiti aku. Dan seterusnya. Karena saya berpikir demikian, yang namanya manusia, ya adalah beberapa yang nggak merespon dengan ideal seperti itu, tapi lebih ke kurang bersyukur. Karena yang bersyukur itu susah. Maka ketika melihat suaminya tidak memukul, akhirnya sedikit ninggi gitu loh, dengan berpikir, toh saya mau ngapain aja, suamiku sekarang udah gak melakukan itu lagi kok, gitu loh. Sama kayak di sebuah wilayah, dibuat peraturan ketat. Setelah semua terkondisikan, peraturannya dicabut, gitu loh. Sebelumnya kalau ada yang misal buang sampah sembarangan, dihukum, gitu loh. Misalnya dihukum, bayar denda 150 juta buang sampah sembarangan di sebuah wilayah. Udah bersih nih, dicabut. Oke, udah bagus, udah kita hapuskan aja ya peraturan itu. Begitu gak ada hukuman, kira-kira berjanjinya waktu ada mulai satu yang bandel apa enggak? Ada. Ya itu manusia begitu. Nanti ada buang sampah gitu lah. Walaupun mungkin gak langsung ya, tapi seringkali, nggak semuanya, seringkali ada yang misal, nggak dihukum, nggak dihukum, coba lagi, gitulah, coba lagi. Makanya kan banyak cerita gitu, seringkali kalau di apa, ketika di luar negeri yang disiplin bagus tuh, nggak buang ini segala macam. Pas pulang ke kampung halamannya nggak ada peraturannya, itu mulai buang sana, buang situ, ke bawah. Gitu. Ini begitu juga ketika semua sami'na wa ta'na, misalnya pak suaminya nggak mukul, direspon dengan respon yang salah, ngeninggi hadirin, gitu loh. Dairna tuh sedikit demikian. Ijtara'na, berani jadinya gitu loh. Jadi lebih berani nih istri, karena dipikir gak diapa-apain. Sebagian, gak semua. Jadi lebih berani. Dalam keterangan sebagian para ulama, ada yang mengarah jadi ke arah durhaka lagi. Jadi ke arah durhaka itu lebih berani. Gitu hadirin. Hadirin Allah muliakan. Begitu terjadi satu dua kasus begitu, Umar radhiyallahu ta'ala mengetahui, melihat atau mendengar, atau mungkin dapat laporan. Maka beliau radhiyallahu ta'ala langsung mengangkat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Makanya setelah berapa saat kemudian Umar datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, "Dza'irna nisa'u 'ala azwajihin." Ya Rasulullah, sebagian istri ini mulai berani sama suaminya. Jadi mengerti ya alur hadis ini gitu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Farakhasa fi darbihin. Maka Nabi SAW memberikan rukhsah. Rukhsah, keringanan yang memberikan memberikan keringanan untuk suami memukul istrinya dengan rambu-rambu yang ketat, yang kita sudah bahas dan dibahas juga di beberapa hadis sebelumnya. Dorban goyro mubarri, pukulannya nggak boleh menyakitkan. Lalu hindari wajah atau bagian tubuh yang sensitif dan vital. Lalu niatnya itu mendidik, bukan melampiaskan emosi dan amarah, mendidik. Lalu ulama juga mengatakan setelah dinasehati dan didiamkan misalnya, itulah dikasih rukhsah. Karena kalau nggak apa namanya sarana pendidikan ini tidak dibuka, pintu ini nggak dibuka, sebagian istri meninggi di hadapan suaminya, mulai berani di hadapan suaminya. Akhirnya Nabi SAW membuat, okay, kita kasih rukhsah, boleh. Tapi dengan syarat-syarat ketat, syarat-syaratnya harus ketat. Selesai masalah, belum selesai hadirin. Fa'atasa bi'ali Rasulillah SAW, nisa'un kathirun yashkuna azwajahun. Setelah diberlakukan itu, beberapa waktu kemudian, datanglah sebagian wanita ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyampaikan bahwa ya itu tadi, ada yang dipukul gitu loh. Walaupun mungkin udah pakai syarat yang ketat. Bisa jadi mereka melapor karena memang dari sisi mereka, padahal suaminya sudah menerapkan peraturan apa, menerapkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Tapi kan bisa jadi tetap aja, bisa jadi ada istri yang nggak terima gitu loh. Atau ya namanya juga kehidupan, mungkin sedikit terpancing gitu loh. Atau salah ini gitu, padahal niatnya pokoknya sesuai dengan syarat. Tapi kan namanya kehidupan, bisa jadi satu dua tidak ideal gitu. Nah itu membuat sebagian wanita itu laporan ke istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik ya, jadi sangat natural kehidupan di sana. Jadi pertama suaminya laporan dari si suami buat kebijakan, habis kebijakan sekarang dari sisi istri-istri laporan lagi ke istrinya Nabi SAW gitulah. lihat bagaimana mereka lapor ke istri Nabi SAW dalam kasus ini. Lapor ke istri Nabi SAW. Jadi mereka tuh mengerti harus melapor ke siapa dalam kasus ini gitu. Nah, istri-istri Nabi SAW memberikan laporan ke Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan laisa, atau kata Nabi SAW laqad atafa bi ali Muhammadin bi ali baiti Muhammadin nisa, telah datang dan telah datang itu bukan 1-2 gitu loh, tapi ada beberapa wanita, beberapa istri-istri kalian tuh datang ke rumahku atau datang ke keluargaku terus ngerubunin gitu loh. Banyak yang datang nih dikerubunin terus kasih laporan ngadu tentang suami-suami mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan laisa ulaika khiyarukum, yang memukul istri itu bukanlah tipe suami terbaik. Bukan tipe suami yang terbaik. Hadirin Allah muliakan. Kita bahas hadis ini jamaah dengan segala kekurangan kita. Hadis yang menarik, sangat keseharian, mewakili kehidupan kita di saat ini dan di berbagai macam dimensi ruang dan waktu. Yang pertama hadirin, sekali lagi Nabi SAW memberikan ketegasan dalam hadis ini, la tadribun ima Allah. La tadribu ima Allah. Jangan memukul wanita. Jangan memukul wanita. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa Rasulullah SAW enggak pernah memukul wanita. Dan ini prinsip laki-laki yang beriman, laki-laki yang bertakwa, jangan sekali-sekali memukul wanita. Dan wanita bukan untuk dipukul, bukan untuk disakiti. Wanita itu untuk dijaga dari api neraka, untuk dilindungi dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri kalian dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Hadirin Allah muliakan, inilah yang harus dilakukan, mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6 di atas. Jagalah, bukan disakiti, bukan disiksa dan seterusnya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pelajaran yang berikutnya hadirin, bahwa lihat bagaimana Nabi SAW memanggil atau menyebutkan wanita. Nabi SAW dalam hadis ini tidak mengatakan la tadribu nisa, enggak. Tapi Nabi SAW menjelaskan status seorang wanita sebagaimana Nabi juga menjelaskan status laki-laki. Nabi SAW mengatakan ima Allah. Ima Allah. Ima itu bentuk jamak atau plural dari amatun, atau jamaknya amatin. Hamzah mim tak marbutah. Nah, ama itu bentuk perempuan atau female-nya abdun, gitu loh. Abdun ibad, abdun abdullah, hamba Allah. Nah, abdun itu buat laki-laki, tapi bisa juga dibuat perempuan. Nah, kalau kata perempuannya apa? Amatun. Jadi amatullah. Jadi pasangannya Abdullah dan Amatullah. Itu kalau kita mau panggil. Nah, bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, bentuk banyaknya tiga atau lebih. Kalau abd itu ibadullah. Ibadullah. Makanya dalam surat Al-Furqan wa ibadurrahman. Ibadurrahman, hamba-hamba Allah. Kalau perempuan-perempuannya ima Allah atau imaullah. Gitu. Dan ini pesan besar buat kita, khususnya wanita, bahwa ibu-ibu dan para wanita ini adalah hamba Allah. Hamba. Hamba Allah. Makanya kita harus nurut nih ibu-ibu. Harus sami'na wa ta'na. Harus beribadah. Harus taqarrub. Gak boleh meninggi tuh, gak boleh. Namanya juga ima, hamba. Mana ada hamba meninggi? Hamba itu gak punya apa-apa. Nah, ini pesan besar. Hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menjadi pelayan hawa nafsu kita atau untuk senang-senang hanya fokus pada kecantikan dan tubuh. Menjaga kecantikan dan tubuh penting untuk suami, tapi esensinya adalah beribadah dan bertaqarrub kepada Allah. Karena ima la tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang wanita. Itu hal penting. Karena seringkali kita suka lupa nih status kita. Dan ketika kita lupa status kita, lupa status kita, jadi akhirnya bermasalah semua. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Lalu berikutnya, jemaah sekalian, kata para ulama dalam hadis ini bahwa memukul itu, memukul istri itu dalam rangka mendidik, ta'dib, bukan dharar, bukan menyakiti, atau bukan idrar atau dirar, bukan menyakiti, bukan melukai, apalagi membuat cacat, apalagi membuat luka. Enggak, ini tuh mendidik. Mendidik. Makanya syarat-syaratnya harus dilengkapi. Sekali lagi, tidak boleh menyakiti. Dorban ghairu mubarri. Pukulan yang gak menyakitkan. Jangan memukul di anggota tubuh yang sensitif dan vital. La tadribul wajah. Gak boleh mukul wajah atau anggota tubuh lain yang sensitif dan vital. Lalu sekali lagi, di dalam An-Nisa 34 Allah sebutkan setelah penyebutan nasihat dan mendiamkan. Jadi nasihati dulu, gunakan cara lain dulu, bukan dikit-dikit mukul. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi ingat, ini tujuannya itu mendidik. Hadirin Allah muliakan, maka istri kita sehingga ia menjadi wanita yang soleha, wanita yang tangguh, wanita yang beriman, wanita yang bertakwa, dan wanita yang punya mental yang kuat, wanita yang tahan banting, dan seterusnya. Nah itu. Dan beda deh hasilnya. Beda. Walaupun caranya sama, tapi motifnya beda, maka hasilnya beda. Kan Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniat, amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Nah itu. Dia orang itu akan mendapatkan pahala dan hasil sesuai niatnya. Walaupun amalannya sama. Ya sama kayak sholat, satu niatnya untuk Allah, satu niatnya untuk dunia. Walaupun sama-sama sholat zuhur, 4 rakaat, bacanya sama, di saf pertama, tapi hasilnya beda. Sama. Begitu juga dalam muamalah, dalam interaksi. Sama-sama kita nasihatin istri, sama-sama. Tapi kalau niatnya beda, hasilnya beda. Hasilnya beda. Ini PR besar kita nih hadirin. Pelajaran yang berikutnya jemaah sekalian, pelajaran yang berikutnya bahwa Nabi SAW menggunakan kata-kata rukhsah ketika mengizinkan untuk memukul. Rukhsah, keringanan. Bukan perintah, sila, bukan perintah, bukan silakan dipukul atau rukhsah, di keringanan. Itu dibahas oleh sebagian para ulama, menunjukkan memang ini harus hati-hati dalam memukul. Makanya sekali lagi sebagian ulama seperti Atha bin Abi Rabah mengatakan memukul itu bukan dianjurkan atau diperintahkan, tapi memukul itu dibolehkan. Itu keringanan. Jika semua faktor itu ada, khususnya faktor mendidik gitu, dan efektif apa enggak gitu. Makanya dibolehkan. Kalau efektif, kalau semuanya bisa terpenuhi, ah boleh. Kalau enggak. Itu dijelaskan sebagian ulama seperti Atha bin Abi Rabah, ulama besar di Mekah pada masanya. Yang berikutnya hadirin Allah muliakan, adapun pelajaran dari sisi fatwa, dari bab usul fikih, bab fatwa, para ulama mengatakan bahwa hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa seseorang yang ingin memberikan fatwa, fatwa itu menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada penanya, kepada pihak lain. Itu dalam bahasa ilmiah dinamakan fatwa. Ketika kita menjelaskan, hukumnya begini loh Mas, hukumnya seperti ini. Kepada orang yang bertanya, maka itu fatwa. Nah, ulama mengatakan orang yang ingin berfatwa atau menjelaskan sebuah permasalahan atau hukum, maka ia harus membaca peta di masyarakat. Dia harus baca lingkungan dan memperhatikan kondisi penanya, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Itu penting. Karena manusia beda-beda. Dan ini salah satu hal. Makanya kata para ulama, salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh ulama adalah dzaka'ul ijtima'i. Ulama itu harus punya kecerdasan sosial. Dia harus bisa baca lingkungan dan terus belajar membaca lingkungan dan kondisi. Bukan hanya main kasih-kasih aja, enggak. dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah kita. Makanya sampai bahasa yang beliau gunakan rukhsah gitu. Jangan pukul wanita. Itu kan ngerti mereka beliau. Lalu bagaimana beliau merespon perkembangan yang ada. Gitu loh. Itu dari sisi usul fikih atau dari sisi fatwa. Dari sisi yang lain, dari sisi kehidupan dan tarbiyah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk mendapatkan keseimbangan dalam kehidupan itu seringkali kita butuh waktu. Karena memang manusia itu butuh proses, dan seringkali prosesnya itu panjang. Sehingga bisa terciptalah keseimbangan dalam sebuah kehidupan. Mulai dari skop terkecil, yaitu rumah tangga dan keluarga, sampai skop, apalagi skop yang lebih besar. Gak bisa langsung sekali ini, udah pada ngerti ya, ayo lakukan. Terus semuanya bagus semua gitu, perform. Aduh, gak bisa itu kehidupan. Lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi. Di dalam hadis ini kan, langkah pertamanya, tetapkan dulu, jaga dulu wanita gitu loh. La tadribu ima Allah, jangan memukul hamba-hamba oleh wanita. Jadi diblok dulu semua upaya menyakiti wanita atau memukul wanita, KDRT, karena fatal. Dan kita tahu di lapangan ada yang cacat, ada yang bekasnya sampai seumur hidup, ada yang bisa koma, ada yang meninggal, ada yang segala macam. Trauma yang benar-benar ngerusak hidupnya ke depan. Itu mudarat yang paling yang sangat bahaya. Maka itu diblok dulu sama Nabi SAW. La tadribu ima Allah, diblok. Gitu loh. Itu diblok, dijaga. Karena akibatnya bisa fatal, nyawa bisa melayang, bisa cacat seumur hidup, bisa trauma. Kalau udah trauma, dia enggak bisa jalankan peran dan fungsinya sebagai istri, sebagai ibu nanti, sebagai sahabat, bahkan sebagai hamba Allah, berantakan. Orang tuh kalau udah trauma, apalagi trauma yang benar-benar itu ya, itu bahaya besar. Maka ini diblok dulu. Apakah bisa langsung seimbang? Ternyata enggak. Ternyata ketika dibuat kebijakan ini, terjadi ketidakseimbangan justru dari sisi wanita. Sebagian wanita belum bisa merespon dengan bersyukur, tapi justru terbawa arus. Enak juga nih gitu loh. Aku mau ngapa-ngapain, suamiku gak akan mukul. Mulai berani deh gitu loh. Gitu loh. Dan itu wajar dalam sebuah kehidupan. Dan kita, itu bukan hanya wanita aja, laki-laki juga sering begitu juga. Tapi ketika konteksnya seperti ini, yang merespon adalah wanita sebagian. Butuh waktu untuk merespon dengan tepat dan bersyukur. Akhirnya ada yang berani gitu loh. Ya itu tadi. Harusnya kan seimbang. Idealnya apa sih? Terjadi keseimbangan kan ketika suaminya diblok dari sisi ini pemukulan, harusnya istri langsung merespon dengan syukur, dan ketika suami tidak memukul dan istri bersyukur, seimbang udah kehidupan rumah tangga, enak udah, sakinah mawaddah selesai. Tapi ternyata dalam kehidupan real, dalam mentarbiah manusia, gak sesimpel itu. Salah respon lah sebagian istri, berani sama suaminya gitu loh. Nah, lihat Nabi SAW langsung merespon lagi. Oke, saya kasih rukhsah, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Syarat yang sangat ketat untuk kembali mengobati Dan mungkin sebuah kebijakan tidak menghilangkan masalah, tapi menurunkan tensi, menurunkan stadium, menurunkan kasus. Oke, rusak. Nah, ketika dibuat kebijakan kedua ini, mungkin ada sebagian suami yang agak offside atau keterusan. Laporanlah dari pihak istri gitu. Jadi itu indahnya kehidupan. Nanti suami yang lapor, selesai, besoknya istri yang lapor. Nanti gitu-gitu aja tuh kehidupan. Nah, baru Nabi SAW kasih kebijakan ketiga, tengah-tengah gitu. Khia laisa ulaika khiyarukum, yang mukul istri walaupun dengan cara-cara bukan orang-orang terbaik. Mungkin dia orang baik, tapi bukan orang-orang terbaik. Sehingga upaya untuk menyimbangkan terus dilakukan, dan insya Allah akan sampai ke titik itu. Sehingga boleh, tapi syaratnya harus ketat. Dan kalaupun Anda lakukan itu, Anda bisa kehilangan status orang terbaik. Maka mikirlah para suami, aduh, nanti saya gak jadi orang terbaik lagi. Udah deh, gak ada. Dari sisi istri, keram tuh potensi untuk meninggi dan potensi untuk berani. Kenapa? Karena kan dia gak bisa memastikan apa kebijakan suaminya. Tapi yang jelas dia tahu suaminya punya hak untuk mukul dia, sehingga dia akan ngerem. Nah, dua sisi ini akan berjalan secara harmonis gitu loh. Itu. Itu hadirin. Dan terakhir, apa yang dimaksud mereka bukan orang-orang terbaik di antara kalian? Dijelaskan sebagian para ahli ilmu jamaah bahwa walaupun memukul dengan syarat-syarat yang ketat itu dibolehkan dan merupakan keringanan, lagi-lagi dengan syarat-syarat yang ketat ya. Walaupun itu dibolehkan, tapi orang-orang terbaik tidak menggunakan cara itu. Orang-orang terbaik tetap nggak menggunakan cara itu. Mereka menggunakan cara lain. Itu menasehati. Dan mungkin sampai ke tahap mendiamkan masih. Tapi sebagaimana Nabi SAW pernah mendiamkan istri beliau, tapi memukul tidak. Dan ulama mengatakan kalau kita benar-benar menjalankan peran kita sebagai suami, sebagai pemimpin, maka secara umum masalah istri kita atau PR istri kita yang di level dipukul itu tidak akan terjadi, karena akan teredam kalau kita jadi suami yang benar, jadi pemimpin yang baik. Insya Allah kalaupun ada masalah, stadiumnya tidak akan sampai ke stadium yang harus diobati dengan pemukulan. Dengan syarat, sekali lagi. Enggak, paling salah-salah kecil. Kalaupun ada itu kasus anomali, dan kalaupun ada kasus anomali tersebut, orang-orang terbaik pun tidak akan menggunakan cara itu. Enggak, dia akan sabar. Lihat bagaimana Nabi Lut sabar ngadepin istri. Lihat bagaimana Nabi Nuh wasallam. Lihat bagaimana Nabi Ismail sabar menghadapi istri alaihi salam. Jadi kalaupun ada kasus anomali, mungkin 1-2, dan mungkin aja orang-orang terbaik diuji dengan istrinya, sangat mungkin. Itu Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ismail, nama-nama itu para nabi, gimana bukan para nabi. Itu salah satu ujian dunia, dan mereka tidak akan menggunakan cara ini, dan itu kasus anomali. Wallahu ta'ala bisawab, ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, dan semoga kita diberikan taufik untuk menjadi suami yang baik, bahkan menjadi suami yang terbaik, yang tidak memukul istrinya. Dan semoga istri pun juga diberikan taufik untuk menjadi wanita soleha yang tidak meninggi dan tidak, dalam tanda kutip, tidak berani dalam konotasi negatif ke suami. Dan semoga Allah